Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Pergantian tahun baru Masehi akan menjelang. Persiapkan surat kendaraan bermotor Anda agar tidak terkena tilang. Operasi Zebra 2020 sudah mulai berlaku di beberapa sentral utama jalur kota dan jalur alternatif provinsi. AKBP Lukman Syafri dan Del Malik mengingatkan lengkapi surat bermotor sambil membagikan paket sembako bakti sosial. Berikut kutipannya. Operasi Zebra untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih situasi pandemi COVID-19. Jadi untuk penegakan hukum atau penindakan ditiadakan 100% preemptif dan preventif sesuai dengan instruksi dari Mabes Polri. Dan sesuai juga dengan situasi saat ini, jadi operasi Zebra tahun ini adalah operasi simpatif. Jadi lebih mengutamakan pada tindakan pencegahan, ya, preemptif maupun preventif. Kemudian karena juga masih situasi pandemik, kami berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial atau bantuan sosial pada rekan yang dari angkot maupun dari ojek. Ya. Semoga dengan kegiatan ini tetap mengingatkan untuk tetap protokol kesehatan dan tetap disiplin dalam berlalu lintas. Dan semoga rekan-rekan dari angkot, dari ojek bisa melaksanakan aturan keselamatan berlalu lintas dan protokol kesehatan. Demikian reportase Radio Kukuningan. Saya Ihsan mohon pamit, terus bersama kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.